lembut sutera, sebening pelangi dirimu. Terbawa tangismu, rindumu, rinduku setiap waktu. Ku dengar bisik angin senja di telinga suara. Wajahmu terlihat di rembulan. Oh, oh, oh, oh. Aduhai pujaan, daku pun tak tahan. Rindumu, rinduku sampai nanti. Angin senja di telinga suaramu. Seolah wajahmu terlihat di rembulan. Oh, oh, oh, oh, oh. Aduhai pujaan, daku pun tak tahan. Sampai